Bagaimana hidupmu mau baik, bos, jadi polisi? Kau udah bisa nancari muka sama atasan. Siap, komandan. Siap, salah, komandan. Eh, bapak kerja sama manusia, 10 nak suruh kerja. Eh, nih, kerja ini 10. 9 yang cocok, 1 salah, yang salah nak persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, nak lupa itu 9 yang cocok. Padahal 9 yang betul, 1 yang kodosa. Nah, bodoh memang kau ini. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. You kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini jabe kasat ini jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki solatmu. Allah yang angkat derajatmu. Tapi kau cepat. Nabi lah ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius pak. Baiki saja solat, kecil pak. Bapak kan punya jalan jadi Kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi Kapolres. Kenapa bapak polisi? Memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi Kapolres. Nggak ada itu.